السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين مسلمات، ولبدأ برحمة الله سبحانه وتعالى. في دلالة حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق السماوات والأرض؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله. أو كما قال حديث رواية إمام أحمد. daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: sesungguhnya syaitan dia akan mendatangi seseorang kamu dan dia akan tanya: man khalaqak? Siapa yang buat kamu? Nabi kata. Dalam hadis lain Nabi kata: inna syaitan yajri min ibni adama majradam. Nabi kata sesungguhnya syaitan ini dia berjalan dalam badan manusia mengikut laluan darah manusia. Maknanya syaitan ini duduk dalam badan kita dan dia tak akan putih asa, dia akan terus menerus akan cuba sedaya upaya untuk bagi kita pening, untuk bagi kita confused, untuk nak bagi kita ni jadi bercelaru tentang agama kita. Dia try untuk nak mengelirukan kita ni dengan macam-macam cara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mai dekat kita, dia tanya: man khalaqak? Hang ni siapa buat? Fayaqul: Allah. Manusia akan jawab kata: Allah buat. Kita ni Allah yang cipta kita. Syaitan bisik lagi, Nabi kata: man khalaqas samawati wal ard? Syaitan bisik lagi dekat kita, dia kata: ni langit, bumi, semua ni siapa buat? Fayaqul: Allah. Manusia akan kata: Allah buat. Fayaqul, syaitan bisik lagi, dia kata: man khalaq Allah? Allah tu siapa buat? Dia nanti masuk macam tu kat kita. Ini tahap ni sudah mudahlah kata tahap gaban, tahap cukup teruk ni, sampai ke tahap dia tanya kita siapa buat Tuhan. Hak dia tu masuk cara lain ni macam-macam. Orang hari ni dia jadi confused, dia jadi keliru, dia jadi tak faham tentang agama sendiri. Dia, semua ni antara syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bila dah sampai ke tahap tu, ke tahap syaitan mai bisik, dia kata: man khalaq Allah? Siapa yang buat Tuhan? Allah ni siapa buat? Fa idza wajada ahadukum syai'an min dhalik falyaqul: amantu billah wa rasulih. Nabi kata siapa yang kena bisikkan macam ni, dia cuma kena kata satu, apa dia kata? Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tapi amantu billah wa rasulih, aku beriman dengan Allah dan Rasul. Full stop. Habis. Tak mau layanlah benar ini. Lagi kita ada buka lubang, lagi kita ada buka ruang, lagi kita ada bagi laluan kepada syaitan untuk nak kacau kita, maka selagi itulah kita akan dikacau. Macam sebahagian kita suka duk layan penyakit was-was. Sama. Mula-mula dia start dengan was-was hal-hal dunia. Dia nak pergi Kuala Lumpur ni, kunci habislah rumah, kunci-kunci habis semua dah, naik kereta, pergi sampai tengah jambatan. Tadi pintu dah kuat kunci dah tau. Kunci dah, dah check dah tadi ni, dah sure dah semua kunci. Sampai tengah jambatan tu, pintu dah kuat tadi kunci dah tau. Bini pula kata, Allah, tadi duk jerang ayam tutup api dah tau. Sampai tengah jambatan. Lepas jambatan U-turn balik pula main tengok kunci ya. Ayam-ayam semua pun tak jerang. Dia start macam tu. Lepas tu dia main lagi. Dia main lagi semayang. Tiga ke empat rekaan dah tau. Tiga ke empat. Lepas tu dia melarat lagi. Dia ambil ayam semayang. Ambil ayam semayang nak basuh muka. Sampai nak basuh kaki. Tadi aku basuh tangan dah tau. Semua ni tuan-tuan kerja syaitan. Sampai satu tahap teruk, dia bisik main dekat kita, man khalaqallah. Dia kata, Allah ni siapa buat? Ni Allah ni sebelum dia buat semua makhluk ni, dia tu buat apa? Dia fikir tu. Makhluk ni semua Allah buat. Tapi sebelum dia buat makhluk ni, dia tu buat apa? Takkan dia duduk saja, duduk melengung. Teringat kata nak buat bumi, teringat kata nak buat planet. Tak perlu dia teringat nak buat bumi, nak buat planet ni, dia ada buat apa? Dia rumah macam tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah orang main jumpa dia, orang tanya dia, ya Abu Hurairah, man khalaqallah? Ada satu syekh aku longgak ni, main jumpa Abu Hurairah. Dia tanya Abu Hurairah, dia kata, ya Abu Hurairah, man khalaqallah? Dia kata, wahai Abu Hurairah, Tuhan ni siapa buat dia? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila dengar soalan gila macam tu, Abu Hurairah ambil jari tutup telinga dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu orang sahabat yang begitu banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang mai jumpa dia, orang tanya dia soalan gila macam ni, man khalaqallah, siapa yang cipta Allah, siapa buat Allah? Abu Hurairah ambil jari tutup lubang telinga dia. Sampai dia tengok mulut kau tu tak cakap apa, baru dia lepas jari dia, summa qala, sadaqa Rasulullah. Dia buka jari yang tutup telinga dia, dia kata, sadaqa Rasulullah, betul apa yang Rasulullah kata. Allahul wahidul ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia jawab lagu tu aja. Dia kata, betul apa hak Nabi tu kata ni. Memang iblis, syaitan, dia akan terai, impit kita pergi sampai penjuru diri. Betul apa yang Nabi kata? Allahul wahidul ahad. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Dia kata, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh siapa-siapa. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa serupa dengan Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah hidup manusia ni. Hidup manusia di atas dunia ni tidak akan sunyi daripada kena tes yang bermacam-macam. Dia mai utara, selatan, timur, barat, depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan. Dia mai. Yang terlambat dia satu aja. Apa dia? Nak menggelincirkan kita daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat Quran, Allah berfirman, yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Nabi baca ayat tu, maksud dia pada hari itu Tuhan akan ceritakan segala-galanya. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada bumi ini suruh cerita semua. Hal kita ni daripada beranak, daripada akil baligh sampailah hari kita mati, dia cerita balik semua. Dia ni mula-mula ni macam mana, dia umur ni dia lagu mana, bila baru dia nampak cahaya hidayah Allah, baru dia sedar, baru dia tahu pentingnya agama, semua cerita balik. Sebelum tu apa dia buat, apa yang dia tak buat, minum dia minum, semua dia buat. Bila Nabi SAW baca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari ini maka bumi cerita ke segala-gala benda. Kala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Nabi tanya sahabat hadir ada depan. Nabi kata, atadruna akhbaraha, apa tahu dah apakah berita yang akan diceritakan oleh bumi ini? Kalu Allah wa rasuluhu a'lam, sahabat kata Allah dan Rasul yang tahu, kami tak tahu. Bumi nak cerita apa, manalah kami tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila 'ala dhahriha. Nabi kata yang ayat Quran sebut tadi, pada hari itu bumi akan cerita segala-gala benda. Yang kata cerita segala-gala benda tu ialah bumi akan menjadi saksi ke atas satu-satu manusia terhadap apa yang dia buat di atas belakang bumi ini. Daripada kita akhir balik cukup umur sampai hari kita mati, apa kita buat, bumi cerita balik. Hak benda bini kita tak tahu tu, bumi cerita balik. Hak benda anak-anak kita tak tahu, kawan rakan kita, jiran tetangga kita tak tahu ni, segala buruk, segala jahat, segala benda tak elok hak kita buat, hari kiamat esok dia cerita balik semua. Antaqula, Nabi kata bumi akan kata amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza. Bumi akan cerita in detail, pada hari sekian-sekian dia buat sekian-sekian benda, pada hari sekian-sekian dia buat sekian-sekian benda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata fahadhihi akhbaruha, Nabi kata inilah berita yang akan diceritakan oleh bumi esok hari. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan, kita ambil iktibar benda ni. Jangan buat benda tak elok. Kita boleh tutup setahun, dua tahun, sepuluh tahun, dua puluh tahun kita boleh tutup. Tapi akan sampai satu hari segala buruk kita akan dibuka. Bukan sahaja ke pengetahuan keluarga kita, bahkan ke pengetahuan semua manusia yang ada di mahsyar pada hari itu. Maka aib kita pada hari itu sudah merupakan satu azab kepada kita semua. Malu itu sudah menjadi satu azab. Pelihara diri, pelihara keluarga kita daripada buat benda-benda tak elok, kerana dia akan membawa sesal besar kepada kita di akhirat esok. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19 muka surat 37, muka surat 37, bab ma jaa fi karahiyati kitabatil ilmi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan teguh menulis ilmu syarah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, Nabi pernah teguh, Nabi pernah larang sahabat tulis apa yang Nabi kata. Nabi hanya membenarkan sahabat tulis Quran yang Allah turunkan saja. Bila wahyu Quran turun, Nabi turun sahabat-sahabat tertentu tulis. Lain daripada Quran, Nabi tak bagi tulis. Alasan dia ialah Nabi tak mau berlaku ikhtilaf, tidak mau berlaku bercampur aduk di antara Quran dengan kata-kata Nabi. Takut saya lagi bercampur aduk. Maka Nabi larang tulis selain daripada Quran. Ini yang dia nak ceritanya. Ketahuilah saudara tu, adalah menyuratkan ilmu syarak itu seperti mana hadis dan lainnya adalah satu maslahah besar bagi agama. Ni, rekod sesuatu maklumat sangat mustahab. Yang kata ISO lah ni, dia kata everything must be documented. Semua benda kena didokumentkan, mesti ada dalam bentuk hard copy. Pasal apa? pasti rekod ni mustahab. Kalau tidak ada catatan, kalau tidak ada rekod, ke depan orang tidak boleh ambil manfaat. Kalau Quran tidak ditulis, masalah kita hari ini. Kalau hadis tidak ditulis, masalah kita hari ini. Kalau sejarah tidak ditulis, masalah kita hari ini. Kalau perjanjian yang kita buat tidak ditulis, masalah kita hari ini. Bagi sebab dalam Islam, tulis ini, yang kata ISO suruh rekod benda, suruh dokumenkan benda, ini perintah agama. Al-Quran pun kata dalam bab hutang ni, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Quran kata apabila kamu berhutang dengan janji nak bayar pada satu masa nanti, faktubuh, maka hendaklah tulis. Kawan kita hutang kita 100, tulis. Saya nama sekian-sekian, nombor kad pengenalan sekian-sekian, dengan ni bagi hutang kepada nama sekian-sekian, kad pengenalan sekian-sekian, banyak sekian-sekian. Dia sign, kita sign. Ambil saksi korang sign. Kedepan itu tak jadi masalah. Kita boleh bawa keluar balik ni dia, perjanjian dia hutang saya, sampai hari ni dia tak bayar pun. Kalau tak ada tulis, bertengkar sampai keluar hukum. Nak tunjuk bukti tak ada. Maka rekod sesuatu benda yang jadi itu suruhan agama. Tapi zaman awal Islam dulu ni, Nabi tak bagi tulis selain daripada Quran. Pasal apa? Bukan kerana tulis itu tak penting. Tetapi kerana takut. Kut-kut kalau ayat Quran pergi jadi keliru di kalangan orang ni, dia bercampur dengan kata-kata Nabi. Maka untuk sementara, tulis selain daripada Quran itu dilarang dulu. Itu maksud dia. Dia kata kerana menyurat ataupun menulis itu seperti jadi terpakai ilmu di papan sahifah, tempat tulis itu. Bila kita tulis ini, tak kira di mana, di buku ke, di kertas ke, di kulit pokok ke, di kulit menatang ke, di papan batu ke, apakah benda tu penting. Pasal apa? Dia boleh dirujuk di masa depan. Maka apabila seseorang itu telah menuntut akan ilmu dan dipelajari yang ilmu itu, maka ubat bagi ilmu itu supaya tidak hilang dan tidak lupa ialah tulis. Tuan-tuan main kuliah ni, kitab tak ada. Kalau ada satu buku nota kecil, ada satu pen, at least ada satu benda yang tak pernah dengar, malam ni dengar, kita boleh jok, boleh tulis sikit, boleh note je petang. Jadi esok ni 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, saja tengok balik buku tu, dia tengok balik, dia recall balik. Oh ni kuliah hak malam tu, betul ustaz ada sebut benda ni. Aku terlupa, baik-baik tulis ni, peringat balik. Tuan-tuan, pentingnya tulis tu. Begitu. Kerana apabila tidak ditulis, dia kata maka boleh jadi satu hari pada masa telah banyak dihafaz dan diingat, jadi lupa ataupun jadi ketamaran di hati. Ha, bila tak tulis ni, dia jadi. Dia pinjam kat aku tu 100 kan 10 ringgit. Ada maaf kacau. Kalau 100 kan 100 10 ringgit, tak apa. Kalau beza 10 ringgit, kalau 100 kan 10 ringgit. Ha, pungap. Dia confused tu, 100 ringgit dan 10 ringgit dia pinjam itu. Maka bila tulis, dia benda tu tidak jadi ketamaran. Bagaimana bacaan ataupun hukum ilmu yang datang ketamaran itu? Maka jika sekiranya ada tertulis segala ilmu itu, maka dengan senang kembali lihat dan dihafaz dan diingat semula. Maka dengan kerana itu, apabila turun wahyu kepada Nabi SAW, disuruhnya sahabat hafaz dan tulis apa juga wahyu yang turun itu, dan ialah Quran yang kita baca pada hari ini. Ha, maka itu sebab bila turun wahyu Quran, Nabi terus tulis, sampai hari ini kita boleh baca Quran lagi. Dan pada masa turun wahyu itu juga, Nabi SAW menerangkan apa kehendak wahyu itu kepada sahabat. Maka sahabat-sahabat yang mendengar itu, setengahnya pandai menulis dan setengahnya tidak tahu menulis. Maka sahabat-sahabat yang tidak tahu menulis itu tidak lain daripada ambil ingat dan hafaz pada suruh Nabi SAW. Ada dengar Nabi cakap ni, ada yang reti, ada yang tak reti. Hak reti dia boleh tulis, hak tak reti pakai ingat saja. Hak pakai ingat ni masalah. Pasal kita dengan kapasiti otak kita ni, kita tak mungkin boleh ingat semua. Ha, begitu. Dan sahabat-sahabat yang tahu dia menulis, maka disuruh tampil mereka itu menulis dengan izin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dikhabarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi kebenaran menulis apa-apa hadisnya. Maka inilah kabarnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini tajuk hadis nak ceritanya. Nabi hanya suruh tulis Quran, Nabi tak benarkan tulis hadis. Maka hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ista'zanna النبي صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لنا. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia telah meminta kami kebenaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiranya diberi kami untuk menulis ilmu yang diajar dan apa-apa nasihat yang diberi oleh Nabi dan apa-apa kata yang keluar daripada mulut Nabi, maka tidak diberi izin oleh Nabi kepada kami. Sahabat-sahabat minta izin nak tulis nasihat Nabi, Nabi kata tak mau, tulis Quran saja, lain daripada itu jangan tulis. Takut kufur lagi, sahabat jadi confused. Begitu kata ulama adalah Nabi SAW tidak beri izin menulis itu ialah pada mula-mulanya saja, kerana Quran itu belum banyak orang hafaz di dalam dada. Dengan kerana itu tidak diberi Nabi menulis akan ilmu lain daripada Quran. Jika ilmu itu keluar daripada syarah Nabi sekalipun tak boleh tulis, supaya tiada jadi ia bercampur gaul dengan Quran yang ditulis, dengan apa ilmu lain daripada Quran yang ditulis itu. Maka kemudian telah banyak orang hafaz dan ingat Quran di dalam dada, sekira-kira tiada jadi kesamaran lagi dengan lainnya, serta pula sudah jadi amal dengan membacanya dalam semayang dan di luar semayang. Tak kala sudah lihat Nabi yang demikian itu, maka Nabi pun memberi izin menulis ilmu yang keluar daripadanya. Bila dah sampai satu masa, sahabat-sahabat dah hafal dah Quran ni, baru Nabi benarkan lain daripada Quran ditulis oleh para sahabat. Itu cerita dia. Kemudian dia tajuk bab majafir rukhsah fihi, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan maaf untuk menulis hadis. Itu dia cerita balik yang kita baca tadi. Tentu muka sebelah majafir hadis an Bani Israel, yang ni tak ada apa, dia cuma nak cerita kata dibenarkan kita cerita balik kisah Bani Israel. Bani Israel cerita langgar perintah Allah banyak. Jadi adakah dengan menceritakan keburukan dan jahat Bani Israel ni salah dalam ulama? Sebab kita tak boleh cerita buruk orang, tak boleh cerita aib orang, tak boleh cerita. Jadi cerita tentang keburukan Bani Israel ni boleh tak boleh? Itu maksudnya. Maka dia main di sini, dia kata boleh menceritakan tentang kisah Bani Israel ni. Pasal apa? Pasal Quran sendiri cerita. Quran sendiri cerita tentang jahatnya sebahagian daripada Bani Israel ini. Maka boleh menceritakan tentang keburukan Bani Israel untuk Nabi iktibar daripada dia. Kemudian kita buka muka sebelah. Bab maja an-naddal alal khair kafa'ili. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya orang yang menunjukkan atas satu kebajikan itu seperti orang yang membuatnya. Dia tak buat baik, dia tunjuk ya. Semua orang buat baik, dia dapat pahala macam orang mesti buat. Ketahuilah saudaraku, satu daripada jalan bahagia dan jalan mendapat kebajikan dunia dan akhirat itu ialah memberi tunjuk orang kepada berbuat baik. Kita suruh orang buat baik itu pun dah baiklah. Jangan kita orang buat jahat. Kita suruh orang buat baik itu pun dah dapat pahala lah. Dia kata gitu. Demikianlah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tersebut di dalam hadis At-Tirmizi, kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul yastahmilu falam yajid 'indahu ma yahmilu. Ini berlaku kepada Nabi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia telah datang satu laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tunggangan daripada Nabi nak dijadikan kenderaan dia balik ke negeri dia. Tuan-tuan, jadi Nabi ni bukan senang. Nak jadi Nabi ni bukan senang. Orang minta macam-macam ke dia? boleh Syekh ni mai jumpa Nabi minta kenderaan. Macam kita hari ni orang mai jumpa ustaz-ustaz nak pinjam Eskimo dah. Zaman tu unta lah. Zaman tu unta lah, cukup baik lah unta tu. Kan? Ustaz, Eskimo nampak cantik kan, pinjam dua hari. Nabi kunci pergi. Lepas tu pergi seminggu tak balik main. Kuliah Muta'im Hajar, dia risau apa jadi dengan istimewa aku ni. Kan? Nabi SAW pun jumpa benda macam ni. Satu syekh ni main jumpa. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, ni kenderaan saya mati. Unta dia tak apa masalah mati. Ni saya nak balik negeri saya ni, nak balik macam mana? Dia kata, minta satu kenderaan ganti. Minta ke Nabi. Takat-takat kita ada kena hari ni, ni apa dia? Dia main buat buka sedih kat kita. Ni dia kata ni saya nak balik Al-Ustaz. Tadi saya pergi tinggal semayang masjid mana tu. Lepas curi beg duit saya. Ni saya nak balik Al-Ustaz tak ada duit. Kemudian Al-Ustaz kita dengar tak jauh. Bagi RM10 lepas dah. So dia kata ni saya nak balik Muar Johor. Ha cantik eh. Ha tu korang-korang satu eh lah kena pergi ke dia. Hal tu jumpa sangat lah. Masjid Jelutong ni tak larat lah kih-kih macam ni. Tak larat lah. Ni masjid Jelutong ni tak larat kih macam ni. Dia habar duit dia hilang kamu, duit dia hilang kamu. Betul tak betul dia dengan Allah Ta'ala ya kan. Masalah tuan-tuan dengan kita hari ni, kita agama terus tolong orang. Tapi nak tolong ni kita tak tahu. Dia ni kih dia genuine ke tak dia. Kita tak tahu. Kita bagi seolah-olah kita menggalakkan dia bohong orang lagi. Kita tak bagi, takkan betul ni masalah dia. Kalau sah kata jumpa, ia bagi. Sah kata jumpa, ia bagi. Dalam Pulau Pinang ni ada 20 orang ustaz. 20 orang ustaz semua bagi kat dia. Alhamdulillah. Jadi masalah. Kita nak tahu okay, betul ke tak betul itu masalah besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Umum-umumnya benda yang sama tak berlaku dah zaman Nabi SAW. Mai dia senang dia beritahu kat Nabi, ya Rasulullah, kenderaan yang saya duk guna mati. Dia kata, lah ni saya nak balik negeri saya. Minta mai kenderaan ganti. Kerana kenderaannya telah mati. Dia kata, dan tiada upaya dia nak kembali ke negerinya. Melainkan dengan menunggang unta. Dia kata nak balik ni, cerita lain tak ada. Baik ekspres apa nama dua tingkat tak ada, tingkat pun tak ada. Cerita dia unta ni aja kalau nak balik. Bagi mai sekok dia lah. Maka sudahlah tiada didapatnya di sisi Nabi SAW akan barang yang nak ditunggangnya itu. Nabi tak ada. Bukan Nabi tak bagi. Nabi tak ada. Nabi kalau ada, dia bagi. Yang kata Nabi ni, Nabi SAW ni, apa ada kerja dia bagi? Bukan kata Nabi. Isteri Nabi pun macam tu sifat dia. Di rumah ada korma sebiji aja. Abang nak buka-buka. Mai orang dukung anak, mai minta. Abang kata tak makan. Lapar. Dia lapar. Anak dia pun lapar. Bagi korma tu. Ada pun sebiji dia. Bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana pada masa itu tidak ada kepada Nabi SAW apa yang dia minta ni. Dia minta satu kenderaan. Unta ke, ataupun kuda ke, ataupun komang-komang pun kaldes. Tak ada. Tak ada dekat Nabi. Sambung hadis tu, dia kata, فَدَلَّهُ عَلَىٰ آخَرْ فَحَمَلًا فَأَتَى النَّبِيَ SAW فَأَكْبَرًا. Apabila sudah tidak didapat oleh laki-laki itu akan tunggangan di sisi Nabi, maka Nabi SAW menunjuk akan dia atas orang lain tempat yang sekira-kira boleh ia dapat tunggangan itu. Nabi tak boleh nak bagi sebab tak ada. Maka Nabi tunjuk. Nabi kata lah macam ni, cuba pergi hujung kampung ni. Dia ni ada benda yang kamu minta dan dia boleh bagi. Nabi kita tolong pergi kat dia. Maka sabda Nabi SAW, pergilah kamu kepada si Anu ni. Katakan kepada dia, kamu telah datang kepada aku. Nabi kata, ha, dah mai jumpa aku dah. Dan minta tunggangan untuk jadi kenderaan kamu balik ke negeri kamu. Maka sudahlah tidak ada di sisi aku. Kemudian, disuruh Nabi SAW akan kamu datang kepada dia. Ha, Nabi kata, hampir kat dia, bagi tahu kata, Nabi suruh mai. Sebab benda yang anak-anak ni Nabi tak ada. Nabi tak boleh bagi. Nabi suruh main minta dekat. Begitu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kamu kepada si polan itu, boleh minta kamu akan tunggangan itu, nescaya kamu dapat, Nabi kata. Kerana berupaya dia untuk nak menolong kamu. Apabila dia dengar oleh orang yang tempat dipergikan itu akan kata Nabi yang demikian, maka dia terus memberikan tunggangan itu. Bila dia pergi, dia habak, dia kata ni Nabi yang minta aku main sini. Dia dengar-dengar kata Nabi suruh main, ambil bagi. Macam tu. Entah pernah dengar hadis kita baca, kita ingat masjid ni kan, masjid Brown Garden, kita dah baca hari tu. Hadis cerita tentang satu orang main jumpa Nabi SAW, mengadu tak ada benda nak makan, lapar. Nabi kata kat dia ni, pi dekat sana, jumpa satu orang, dia ni ada belah unta banyak. Dia jumpa dia, minta susu unta kat dia sikit. Bila pi, dia tahu bagi. Balik mehabang dekat Nabi, ya Rasulullah, dia ni tahu bagi. Nabi kata tak apa, pi pula dekat kawan ni, minta susu unta dekat dia. Pi dekat kawan kedua, bukan saja dia bagi susu, dia bagi dengan unta-unta sekali. Bawa balik mai. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam perah susu unta tu bagi minum kepada semua orang. Lepas tu Nabi doa. Nabi doa, Nabi doa apa? Nabi doa minta kepada si bakhil hak mula ni, hak minta tolong tak mau tolong ni, minta supaya Allah banyakkan lagi harta dia. Baik. Patutnya kedekut ni mau doa bagi melingkup bang. Dah, Nabi doa kedekut ni bagi dia harta tambah lagi. Kemudian Nabi doa kepada kawan hak pemurah ni, hak minta susu bagi dengan unta-unta ni. Nabi doa biarlah dia ni dapat harta cukup-cukup untuk dia saja. Harta yang cukup-cukup ya, tak mau lebih, jangan, tak mau, tak mau. Agak-agak okey ya, cukup. Sahabat pun awal. Patut terbalik, patutnya kedekut ni doa bagi lingkup orang. Hak bagus ni doa bagi rezeki tambah. Pasal apa Nabi doa terbalik? Dihuraikan di dalam syarah hadis tu, dia kata apa? Nabi doa kepada kedekut ni supaya harta dia makin banyak, supaya akhirnya dia semakin rosak dengan harta yang banyak itu. Dan kepada kawan yang pemurah, jadi biarlah harta yang dia ada tu cukup untuk dia, supaya dia terus ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak tahu kita tuan-tuan, kita ni Allah bagi kita lagu macam kita hari ni, kita boleh duk main lagi. Satu hari dia bagi dekat terkejut, dia jadi millionaire kita ni. Boleh main lagi lah masjid ni? Belum tentu. Hari ni kita macam kita, kita duk kata kat orang kaya. Kita duk kata ni puak-puak duduk ni, ni puak-puak millionaire ni, puak-puak kita duk kata kat dia sedap. Pasal kita ni lagu kita lagi. Tapi kalau satu hari kita jadi lagu orang yang kita duk kata tu, agak-agak tuan-tuan, kita nak jadi lagu kita hari ni kan, kita jadi lagu mereka juga kan? Belum tentu. Bila benda tu main, baru kita tahu kita nak jadi macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita. Ha, itu hikmah yang ada di sebalik itu. Jadi sahabat ni, bila pipi bagi tahu kata Nabi suruh main minta, dia dengar kata Nabi suruh, dia terus bagi. Ambil kan sekejap. Kemudian datang laki-laki itu kepada Nabi SAW. Lalu dia khabarkan si polan yang telah pergi ia kepadanya dengan suruh Nabi itu telah memberi kepadanya tunggangan yang sepuas-puas hati. Bukan cakap bagi satu kenderaan. Dia cakap paling elok bagi. Pasti apa? Pasti Nabi itu memang. Tentang sebahagian orang dia macam tu. Dia dengar kata Nabi suruh, hak paling elok dia ada, dia bagi. Kawan ni pun dapat. Dia kata kalau bagi dekat aku hak capik tu pun tak apa dah. Janji aku boleh sampai aja. Tak, dia pergi bagi hak paling elok, hak dia paling sayang, hak tu dia bagi. Dia ni main repot balik dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, orang yang saya pergi jumpa ni sudah bagi sepuas-puas benda yang dia bagi kat saya. Saya tak ada komplain dah benda yang dia bagi ni, benda paling elok yang dia ada. Sambung hadis tu, dia kata, faqala inna dalla ala alkhair kafa'il. Bila didengar Nabi SAW kata laki-laki itu, maka lalu sabda Nabi SAW bahwasanya orang yang menunjukkan seseorang daripada saudaranya atas satu kebajikan, dapat pula balasan kebajikan daripada Allah seperti orang yang memperbuatnya dan orang yang ditunjuknya. Nabi kata, saya tolong abang kata pergi dekat dia ni, saya tolong tunjuk ya rumah mana Nabi minta tolong. Saya dapat pahala macam mana pahala kawan hak bagi tu. Nabi kata, bukan Nabi saja, siapa pun macam tu. Siapa pun macam tu. Jadi kita menunjuk kepada kebaikan, janji pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala duduk ready tunggu nak dapatkan kita. Maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya Islam ni dia tunggu kita jadi orang baik tu aja. Kita jadi orang baik, kita buat benda baik, kita tunjuk dekat orang perkara-perkara baik. Islam mahu tu aja. Islam tak mahu kita buat lebih daripada tu. Nah, untuk buka muka sebelah bab ad-dalla 'ala syarr sama macam tadi. Kalau sekiranya benda baik kita tunjuk pun dapat pahala, demikianlah sebaliknya. Kita tunjuk benda jahat, kita dapat dosa. Sama. Kita buka lagi sebelah. Bab fi man da'a ila huda fattubi'an au ila dalalah. Ini pun sama. Bab, barang siapa yang menunjuk kepada hidayah, dia dapat pahala. Orang yang pi itu dapat petunjuk, lagi pahala dia dapat. Dan demikianlah sebaliknya, dia kata man sanna sunnatan khair fattubi'a au sanna sunnatan syar. Sama juga ni bab, empat bab yang berikut-ikut ni adalah perbincangan benda sama. Kalau saya repeat baca tuan-tuan tak lagi dijemur satu macam ni, apa ada putih yang ni ya. Pasal cerita dia sama. Dia nak abang kata apa? Kita buat benda baik kita dapat pahala, kita tunjuk satu benda baik tu orang pi buat, orang tu pi buat dapat pahala, kita tunjuk pun dapat pahala. Sama macam dia hakibah. Okey. Tuan-tuan tengok lagi sebelah, dia kata bab majaa fil akhdhi bis sunnah wa ijtinabil bidah. Ha, ini kita baca. Bab yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan berpegang dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh daripada bidah. Ha, ini bab penting. Dan hadis ni cukup berkesan. Ketahuilah saudaraku, hendaklah seseorang daripada kita, yakni orang Islam ini, berpegang dengan Quran dan dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh lari tuan. Islam dia berdiri di atas Quran dan sunnah. Sebab Nabi dia bagi kalam dia mudah ya. Taraktu fikum amray. Aku tinggal dekat hangpa dua tadi kata. Ma in tamattaktum bihima lan tadillu abada. Selagi mana hangpa pegang dengan dua benda ni, hangpa tak sesat dah apabila-bila. Kitab Allah wa sunnatan Nabi. Quran dengan sunnah Nabi. Pegang yang ni tak sesat dah Nabi kata. Lepas yang ni belum tentu betul, belum tentu salah. Maknanya apa? Dalam kita nak hidup macam dunia ni, mesti nak dengar Quran, nak dengar hadis. Kalau benda yang kita buat ni ada backup daripada ayat Quran, ada sokongan daripada hadis Nabi, mainlah 10 orang ustaz kata salah pun benda tu betul. Pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Ini tajuk dia. Baik, dia kata dan hendaklah kita ikut Quran dan ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan daripada mengerjakan benda bidah supaya terpelihara diri daripada kufur dan maksiat. Ha? Selamat kita daripada kufur dan kita selamat daripada buat benda benda dosa. Kerana orang yang berpegang dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang boleh betul perjalanan di dalam Islam. Kalau kita ikut Nabi mesti betul. Tentulah betul. Pasal apa? Pasal Nabi yang betul. Dan dalam hadis dia kata inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri dan ulama-ulama besar dia sebelum mula kuliah dia akan baca hadis ni. Inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar berita ataupun perkhabaran itu ialah kitab Allah. Kita baca Quran 30 juzuk itu semua betul. Jangan ada teringat, jangan ada terlintas dalam hati kita kata ada ayat Quran ni yang tak betul. Jangan. 6,000 ayat lebih yang ada dalam Quran itu semuanya betul. Tak ada sikit pun yang tak betul. Inna asdaqal hadith kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik berita itu ialah kitab Allah, Quran. Wa khairal hadith hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk itu ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau mai hadis tunjuk cara nak buat benda ni macam ni macam ni macam ni, maka petunjuk itulah yang paling betul. Kalau kita jumpa satu benda, satu hadis daripada Bukhari ke, daripada Muslim ke, ataupun daripada mana-mana hadis sahih, maknanya itu betul. Dan itulah hidayah. Dan itulah petunjuk. Dan itulah yang paling betul. Tak boleh ada di kalangan kita yang apabila hadis yang sudah terang sahihnya main depan kita, kita nak put aside. Oh, kita nak kata tak boleh ni. Kalau ikut hadis ni, masalah masyarakat kita ni. Berbalah bergaduh ni. Tak boleh kata macam tu. Pasal apa? Pasal ini hadis. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik hidayah itu ialah hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kena faham. Sudah dengan benar ni habaq orang dia tak nak faham dia. Dia dengar, nampak dia kekuat kini macam faham. Esok lusa orang buat main satu hadis kat dia, dia tolak. Buat main satu hadis kat dia, dia tolak. Dia kata, dia tak kadar ulama dulu tak tahu hadis ni. Dia tu main hujah macam tu. Kata ulama dulu, dia tahu tak tahu, itu soal lain. Soalnya ini hadis kata hadis? Yalah hadis. Dia kata, dah tu apa masalah yang tak mau ikut hadis ni? Tak, bukan saya tak mau ikut. Dia kata, awak cok-cok alim dulu tak jumpa ke hadis? Dia nak tanya soalan tu juga. Ya Allah. Masalah dalam masyarakatnya ini. Dia tak faham ni benda yang kita duk baca ni. Yang Nabi tu habang kata, Quran dengan hadis ini benda yang paling betul dalam dunia. Tidak ada yang lebih betul daripada Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekali dia nanti main panjang cerita ni. Dia kata, dan menjauhkan daripada bid'ah itu, menjadikan dirinya daripada sesat. Dia kata, oh. Kalau sekiranya kita duk biasakan bid'ah dalam hidup kita, akhirnya dia boleh bawa kepada sesat. Bid'ah ni apa tuan-tuan? Reka cipta dalam agama. Itu bid'ah. Bid'ah ini ialah reka cipta dalam agama. Benda-benda yang tidak agama tetapi kita menganggap sebagai agama. Ini bid'ah. Agama tak ada pun main daripada ayat Quran, tak ada main dalam hadis pun amalan tu. Nak teruk lagi apa dia? Ada hadis main pula larang benda tu. Kita pergi buat, kita claim kata itu perintah agama. Kita sudah buat satu benda bid'ah. Membuka ruang kepada buat benda bid'ah. Bermakna kita membuka ruang kepada agama ni boleh dimodify. Kita nak modify agama kita. Hak Allah buat turun main, hak Nabi bagi kita tu hak paling baik. Tak perlu kepada modification. Tak perlu. Kita ambil hak genuine, hak asal, hak asli. Itu yang lebih baik daripada kita ambil yang artificial. Kita ambil yang tipu, yang tiruan. Jangan kita kata hak ni lebih baik daripada hak Nabi buat. Tak boleh. Pasal hak Nabi buat itu yang paling baik. Hari ni kena faham. Dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cuba kita baca apa dia nak kata. Baik, dia kata, dan berpesan amat Nabi SAW kepada kita atas yang demikian itu. Dia kata Nabi pesan, bukan pesan saja. Pesan sungguh-sungguh tentang benda ni. Nabi serius tentang benda ni. Tentang benda apa? Tentang suruh orang Islam berpegang kepada Quran dan hadis Nabi SAW. Nabi serius dalam hal ini. Tadi kita baca hadis dia. Hadis betapa seriusnya Nabi bila bercakap soal ini. Sebagaimana ada tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة غرقت منها العيون ووجلت منها القلوب. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah memberi nasihat kepada kami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, yakni selepas sembahyang subuh. Oh, Nabi tuan-tuan, dia nak nasihat orang, dia tak tunggu hari Jumaat. Nabi nak nasihat orang tak tunggu raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nak nasihat orang kadang-kadang lepas sembahyang, dia beralih terus dia bagi nasihat kepada sahabat ada. Tengok kepentingan, tengok keperluan, tengok bila. Nabi rasa hari ni ada benda nak bagi tahu, Nabi bagi tahu. Tak tunggu majlis, nak tunggu apa ni ma'al hijrah baru kita bagi satu nasihat. Nak tunggu maulid Nabi baru nak bagi satu nasihat. No, no, no. Nasihat ini sifat dia berterusan. At any time, at any place. Nabi boleh bagi nasihat di masjid, Nabi boleh bagi nasihat di market, Nabi boleh bagi nasihat di rumah, Nabi boleh bagi nasihat ketika musafir, Nabi boleh bagi nasihat pada bila-bila masa, mengikut keperluan pada masa itu. Maka hadis yang kita baca ni cerita lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi SAW beralih dan Nabi nak bagi nasihat kepada sahabat yang ada ni. Akan satu nasihat yang sangat cukup pengertiannya. Ini nasihat yang cukup important, cukup penting. Maka memberi ingat dan memberi jaga tentang hal akhirat. Nabi nak pesan tentang hari selepas kita mati. Tentang kita hidup ni pun kita nak kena struggle. Hidup ni pun nak kena struggle. Nak kena kerja, nak kena cari rezeki. Rezeki yang kita dapat tu nak kena pasti halal. Kemudian nak bagi makan anak bini kalau ada di rumah. Kalau ada lebihan sikit sebanyak, nak kena himpun pergi haji. Ada lagi sikit lebihan, nak kena pergi umrah. Ada lagi sikit pun boleh kita bagi sedekah dan sebagainya. Maka nak boleh buat semua benda ni, kita nak kena struggle dalam hidup. Kerja-kerja, part time boleh buat-buat. Ugama jangan lepas. Ada orang kerja, ugama tak ada. Kerja dia dapat manager of the year, dapat hadiah manager of the year. Tidak cukup dengan jadi manager dapat anugerah manager of the year, lagi part time dia buat pula lagi part time insurance agent, insurance lah apa tu, cari duit bagus. Tapi masjid tak pernah nampak muka, ugama tak pernah ambil tak. Hak mana dia mengaji ugama daripada sekolah rendah sampai form 5 hari tu ni, itulah saja ugama dia. Tak ada berasa nak ambil tambah, tak ada berasa nak ambil faham agama, tak ada berasa nak check and balance tentang amalan dia. Hak dia duk buat selama ni berdasarkan mengaji sampai kata 5 ni, betul semua dah. Tak ada check and balance. Tak ada nak pi ambil satu masa, satu jam, satu malam, seminggu ambil bang 2 kali ke kuliah, sebulan ambil bang 3-4 kali ke kuliah, saja pi dengar check and balance. Nak mengaji, nak check balik amalan yang kita buat ni, kalau ada tang-tang mana ni, nak balance balik. Tak ada yang tu semua. Tapi dia satu orang pekerja contoh. Di pejabat, dia lah contoh kepada semua orang. Hard working. Dia ni workaholic. Semua cantik lah. Tapi agama dia tinggal. Sayang. Pasal apa? Pasal agama tu lah yang nak kekal dengan dia hidup ni. Dia rajin aja dunia itu tidak salah, tetapi rajin sampai menombor dua kan agama, maka itu salah. Maka dia beritahu di sini Nabi SAW bagi nasihat yang cukup penting tentang apa? Tentang hal akhirat. Dia kata apa? Sampai jadi tumpah daripada sebabnya itu oleh air mata. Nabi yang bercakap pun jatuh air mata, sahabat yang duduk nenang ni pun meleleh air mata. Nabi SAW yang dulu bercakap tu pun jatuh air mata, sahabat ni wazarafat min hal uyun, maka meleleh daripada mata-mata mereka akan air mata. Dia kata tuan-tuan, Nabi SAW dia kalau cakap tuan-tuan, hati bagai diramai-ramai. Nabi SAW manusia ikhlas, tidak ada contoh bandingannya. Nabi SAW manusia yang berbekalkan mukjizat besar, tidak ada contoh bandingnya. Nabi SAW bila dia bercakap, terus tempat jatuh dia hati manusia. Kita bercakap tuan-tuan boleh masuk telinga, keluar telinga. Tapi Nabi SAW kalau dia cakap, jatuh, tuk-tuk-tuk jatuh dalam hati. Hati manusia ni jadi macam satu bekas, jadi macam satu gelas, jadi macam satu mangkuk. Apa yang Nabi kata tu masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Tak ada yang melimpah keluar daripada hati manusia. Ini Nabi SAW. Pasal apa? Pasal satu dia Nabi. Yang kedua, ikhlas Nabi, tidak ada bandingannya. Apabila Nabi bercakap daripada hati, maka tempat jatuhnya ialah hati. Bila Nabi SAW lepas subuh bangkit bercakap ni, meleleh air mata orang nak duduk dengar ni. Jatuh air mata daripada semua. Dan dia kata gemetar hati-hati kami, wa wajilat minhal qulub. Hati orang yang dengar ni jadi ketak. Ni duk dengar patah-patah perkataan yang keluar daripada mulut Nabi ni, ketak, jadi ketak dengar. Demikian hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah dia kata memberi nasihat itu memberi faedah pada agama. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu menunjukkan atas sayogia bagi orang-orang alim itu memberi nasihat kepada orang dan kenalannya dan anak muridnya dan lain-lainnya. Maksudnya nasihat ni kena duduk jalan selalu, kena duduk jalan selalu, dan memberi ingat akan mereka itu dengan apa-apa yang memberi faedah dunia dan agamanya. Bercakap ni bukan sahaja akhirat saja, ugam dunia pun kena pesan juga dan akhirat juga lebih utama. Baik. Dan tidaklah ditimpan atas mengajak dan memberitahu mereka itu akan hukum-hukum Allah dan atas apa perintah dan suruh dan segala tegahnya. Jangan ada sembunyi apa-apa, cakap apa yang ugama pun cakap. Begitu. Baik. Dan nasihat itu biarlah nasihat yang memberi bekas dan memberi takut dan memberi ingat kepada orang yang mendengar. Itu yang penting. Kita bercakap ni, biar cakap tu dia tak mau habis dengan habisnya kuliah. Tak mau macam tu. Tak mau kita main ni, kita terima benda ni, tak lagi habis main ujar. Balik kosong balik, tak ada apa. Tak mau macam tu. Dia mau benda yang kita dengar ni, biar benda tu melekat dalam hati, bawa balik ke rumah dan apply di rumah kita. Nabi SAW dia macam tu. Dia mau benda yang dia bagi ni lekat dalam hati manusia dan orang tu berubah dengan dengar cakap dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata supaya gentar hati-hati orang itu, maka jadilah demikian itu lekeh makbul nasihatnya. Bila penyampaian Nabi itu sampai di hati, berkesan kepada orang itu. Tuan-tuan, Nabi SAW bila dia khutbah, kalau kita baca dalam hadis cerita tentang khutbah Nabi, Nabi ni khutbah dia ringkas ya. Khutbah Jumaat Nabi itu bagi khutbah ni, khutbah Nabi ringkas ya. Pendek tetapi padat. Khutbah Nabi SAW kan, kita hari ni berdaya tapi orang masuk pejabat lambat. Taklah, tak boleh macam tu. Khutbah ni tak boleh, kita tak boleh perangkap orang macam tu. Tak sampai lah, matlamat kita dah tak sampai dah, orang dah jadi anti-climax. Dia sediakan masa untuk nak dengar khutbah ni 15 minit aja. Pasal tak lagi dia nak kena pergi ambil lunch, dia nak kena makan, dia nak masuk kerja balik. Kita dapat tungkat tu sebat tak kira sampai pukul 2 suku tak habis lagi. Ya Allah, belakang tu tak dengar dah, dia maki lah di belakang, dia maki lah. Kita tu syok seorang lah di atas ni, syok kita tak apa, kita tak kerja apa. No, kawan belakang nak pergi kerja tak pergi dengan kena khutbah ni punya pasal dia nak masalah di tempat kerja dia. Islam suruh kan macam tu, tak kena dia macam tu, tak kena. Nabi SAW khutbah dia ringkas. Sembahyang Nabi lebih panjang daripada khutbah dia. Khutbah yang ringkas itu berkesan. Satu topik saja Nabi ambil, tapi topik itu seminggu orang ingat. Ini kelebihan Nabi SAW dan ini yang disuruh oleh Nabi. Dan Nabi ketika berkhutbah, suara dia tinggi, cukup punya tinggi. Muka Nabi merah menyala, ihmarra wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata merah padam muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang disampaikan yang ringkas padat tetapi dengan suara yang tinggi, dengan ayat muka yang macam tu, orang balik bukan saja ingat isi khutbah tu, ternampak-nampak muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata demikianlah keadaan Nabi SAW pada waktu ia berkhutbah dan memberi ingat akan hal kiamat dan akan hal hari akhirat. Bersangatan rupa marahnya di dalam khutbahnya itu. Ini daripada hadis Nabi. Dan tinggi suara Nabi dan nyaring suara Nabi dan merah padam rupa dan juga mata Nabi SAW. Serius, tu nampak serius. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-qa'il ya ayyuhal ladhina amanu Leno habis satu masjid. Kena ubah, kena ubah. Ubah macam mana? Ikut cara Nabi. Solat derai, semangat ni tak mesti orang muda. Orang tua pun boleh. Orang tua pun boleh. Tapi penyampaian tu, tujuan dia pasal apa? Pasal nak bagi kesan. Intonasi suara ni dia mempengaruhi kesan tu. Ada benda kita nak tekan, ada benda kita nak emphasize kepada orang supaya orang ambil ingat benda tu. Serius kita tu menyebabkan orang yang dengar pun serius. Jadi Nabi SAW bila dia khutbah macam tu dan bangkit rupa urat lehernya ni, dia cerita dah ni. Nabi bila khutbah nampak orang ni cekang ni, cekang nampak ni. Seriusnya Nabi ketika berkhutbah. Baik, dia kata dan kerana itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Watlu lahum fi anfusihim qawlan baligha." Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan katakanlah dan cakapkanlah bagi mereka itu ya Muhammad pada diri mereka itu akan perkataan yang terang, sedikit perkataan tapi dalam maksudnya serta luas pengertiannya. Itu dia. Qawlan baligha, cakap tu makan dalam. Kesan dia kepada hati orang yang mendengar. Begitu. Maka tidaklah Nabi SAW itu memberi nasihat pada hari jemaat dan hari raya sahaja. Bahkan lain hari pun dia kuat memberi nasihat juga. Cukup terang akan nasihatnya itu. Cukup puas hati orang yang mendengar pada aturan cakapnya itu. Nabi cakap ni terang dan orang yang dengar ni puas. Masih-masih dengar, oh, puas penerangan Nabi hari ini. Faham apa yang Nabi nak beritahu. Begitu. Dan dia kata, penarik hatinya. Nabi ni bila bercakap, menarik hati orang yang nak dengar ni. Menarik. Dengar tu, dengar tu pasal nak dengar lagi. Dengar tu pasal nak dengar lagi. Dengar tu pasal nak dengar lagi. Itu kekuatan yang ada pada Nabi SAW. Kita hari ni orang tu tengok jam ni. Ini cikgu kat ke 9 ni nampak tu perah. Orang tak boleh tahan dengan kita hari. Pasal apa tak menarik. Tak menarik. Nabi SAW, dia habis tu dia kata, pergi rumah. Baru nak tengok pergi rumah. Perasaan macam pendek lah. Panjang lagi tak apa. Lagu tu yang kata Nabi ni. Dan kita lah, kita pergi Mekah, Madinah, semayang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kena imam-imam ada baca sedap tu Allah. Kalau dia ambil Al-Qari'ah kita marah. Dia pergi ambil Al-Qari'ah, Qari'ah tu okey lah tu, pendek sangat pun tak, panjang sangat pun tak. Al-Qari'ah ni marah kita ni. Sebab sedap suara dia ni. Kalau boleh ambil surah Al-Baqarah buang setengah ke apa lah. Sedap tu kita nak nak lebih lagi. Allah dia ambil surah pendek kan. Umay, mahay, banyak tiket kita terbang. Kita jadi macam tu. Menarik tu. Menarik tu kita mau. Bila tak menarik ni, dia ambil wabuha, buah marah dah. Dia ambil wabuha, buah kata, oh, wabuha pula. Alam tarokai, budak. Pasal apa? Pasal tak menarik. Nabi SAW ni dia menarik. Bila dia bercakap tu, kesan dia, tarikan dia, semua ingredient cukup dekat dia. Cukup tu, rempah ratih dia, rencah dia masuk, cukup. Begitu. Dan memberi bekas pula apa yang dicakap oleh Nabi SAW. Dan kerana itu disunatkan oleh syarak kita bahawa khutbah dan pidato dan juga nasihat itu biarlah cukup terang akan maksudnya. Bila kita nak bagi khutbah, bila kita nak berpidato, bila kita nak bagi syarahan, nak bagi ceramah, biar clear, jelas apa maksud kita dan menarik pada pendengaran orang semua supaya jatuh ia di dalam hati orang yang mendengar dan memberi bekas ia. Dan lebih-lebih lagi apabila keluar dia daripada hati satu orang yang ikhlas, lagi sejahtera dia pada cemar-cemar dan pada keji pada dirinya. Orang bersih hati dia macam, oh, berkesan. Begitu jadinya. Maka orang yang memberi nasihat itu selama tidak ada perkataannya seperti perbuatannya, tidak memberi faedah nasihatnya itu. Masalahnya apa dia? Bercakap tak serupah dengan perbuatan. Tak ada kesan. Tak ada kesan. pang pang pang pang duk cerak duk duk duk cerak marah orang isap okok mak tengok dia duk isap okok lah. Jadi tumpuk tu, jadi tumpuk. Aku nampak tu kena gudang garam apa itu ni. Nampak tak? Dia tak mau benda dia. Nak kata lu mana. Dia kata maka apa tu? Orang yang memberi nasihat itu daripada nasihatnya pada tempat tabir, maka menempati orang yang memberi nasihat itu daripada nasihatnya pada tempat tabir pada orang sakit. Orang nak bercakap ni dia macam doktor kepada orang sakit. Dia kena lugu tu, kedudukan dia tu macam tu. Yakni semacam doktor dengan orang sakit. Apabila berkata dia bagi orang-orang jangan makan begian-begian kerana dia boleh memberi mudarat, maka kemudian dipikirkannya boleh makan pula. Nescaya dia akibarkan orang akan cakapnya itu main-main. Doktor tu nasihat kita. Dia kata you smoking lah. Si doktor ni, you smoking lah. Jadi kata sometime only. Cara-cara orang puji cari makan kan? Sometime only ya? Means you smoking lah. Smoking lah, but sometime lah. Okay, lagu tu kan. Okay, doktor ni pun nasihat, you have to stop smoking, dia kata. Because very bad for you. Okay, doktor ni bunyi cakap kita pun dengar kemas. Okay lah, habis kita jumpa dia, tunjuk pergi dekat nak ambil ubat tu, balik ambil 250 kali bayar. Kan nasihat saja kena rasin, ubat rasin 50. 250. Kan nasihat kita tu berhenti smoking ni. Kita pun duk tunggu nak balik. Tengok-tengok nampak dia ada keluar ni dia ambil duit sokong. Tidak yang nasihat aku tu berhenti sokong is good for your health lah. Apalah semua go to hell. Kita kata-kata. Aku pun terubah juga. Yang GP pula sebelum balik dekat doktor tu, dia kata doktor minta semacam tu. Doktor ni pun tengok. Ini sihat main ambil ubat kat aku tu. Tak ada apa lah. Jadi respect kita dekat dia hati ya. Hang cakap tu aku berhenti okok kata tak boleh. Okay, tak boleh tengok hang kau tak 20 duduk dalam poket. Nampak tak? Tumpui. Dia jadi tumpui, dia jadi tawang, dia jadi... Demikianlah hanya ustaz bila nak bercakap tentang soal-soal Quran, hadis, dia sedaya upaya cuba follow apa yang dia cakap. Kesan dia lebih pada hati orang yang mendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai siapa nak turun dalam liang kubur waktu nak tanam anak dia. Dia tanya dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak turun mayat anak dia dalam liang, Nabi tanya dulu. Siapa dia yang seingat-ingat dia semalam dia tak buat dosa apa? Dalam satu tafsiran lain dia kata semalam siapa yang tak bersama dengan isteri dia. Ada dua tafsiran hadis ni. Man yukharifil lailah. Siapa yang semalam tak ada buat dosa apa-apa. Nabi tanya lah tu. Cerita tu nak turun dalam liang tu. Nak sambut mayat nak letak tu. Apa kan yang tu. Tapi Nabi very particular sebenarnya. Is very particular tentang benda ni. Siapa dia yang seingat-ingat dia semalam tak ada buat dosa apa. Saya ya Rasulullah, Nabi kata turun. Dia nak turun sambut mayat tu pun dia nak orang baik, orang elok. Bukankah kena mengena pun sambut mayat dengan mayat nak jadi apa, tak ada kena mengena pun. Tapi Nabi pilih orang tak bersih untuk nak turun letak mayat anak dia dalam tu. Betapa seriusnya Nabi dalam soal ini, dalam soal nak bagi orang ni jadi bersih ni. Jadi serius. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah juga tukang beri nasihat. Apabila disuruhnya orang dengan apa yang tidak diamalkannya, maka tukang memberi nasihat itu daripada orang yang kena beri nasihat, berlaku ia macam cap daripada yang kena cakap. Cerita benda yang sama lah. Hang cakap lain, hampir buat lain ni semua. Semuanya leceh. Kalau tengok muka soal sebelah. Sambung faqala rajul, inna hadhihi maw'idhah muwajjah. Famada ta'hadu ilayna ya Rasulullah. Maka berkata seorang laki-laki di dalam kalangan orang ramai yang mendengar nasihat Nabi tadi, bahwasanya ini adalah nasihat orang yang nak meninggal dunia dan orang yang nak kembali ke akhirat. Dia pun rasa macam tu. Nasihat yang Nabi bagi tadi ni yang Nabi pun menangis, sahabat pun menangis ni, sahabat rasa seolah-olah nasihat itu inna hadhihi mau'izatun muwaddah, sesungguhnya nasihat ini nasihat perpisahan. Muwaddah, kita pergi haji, pi umrah kan, kita buat tawaf wada'. Muwaddah maksudnya apa? Tawaf perpisahan. Nasihat perpisahan. Rasa seolah-olah macam Nabi cakap ni macam cakap orang nak meninggal begitu. Entah bila tengok bila jadi aksiden apa semua kan. Esok pula dalam surah abang cerita tu lah. Patutlah arwah ni kemarin selalu dia kalau nak balik dia mecum tangan saya dulu mak ni kata. Tapi kemarin ni dia keluar pergi lebutu aja dia tak cium tangan saya. Dia dah berasa dia tu macam dah ini cerita dia. Tapi kalau tak jadi apa, tak mati, tak ada apa lah, tak cium tangan tu. Tapi kalau mati lah, cerita. Dia selalu kalau main rumah saya, dia kalau nak balik, dia nanti cium tangan saya, dia nanti cium pipi saya, dia nanti macam-macam buatkan saya. Tapi kemarin dia main rumah saya, dia main-main tengok-tengok, naik kereta balik. Bila dia, saya tu merasa dah ni ada benda tak elok lah. Jadi kununnya macam tu. Jadi tak ada apa lah tu semua. Tak ada apa. Tapi orang kita ni dia akan flashback balik, dia pergi sebut benda tu balik. Nampak? Sahabat Nabi ni Nabi selalu dia bagi nasihat, tapi nasihat Nabi hari itu nampak lain sikit. Serius Nabi pun nampak lain, cara Nabi cakap pun lain, pesan Nabi pun nampak cukup lain. Maka sahabat masa tu juga dia kata inna hadhihi mau'izatun muwaddah. Mereka terus kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kami rasa nasihat yang Tuhan bagi hari ini nampak lain macam. Nampak macam nasihat satu orang yang nak tinggal kami. Dia berkata, bahawasanya ini adalah nasihat orang yang nak meninggal dunia dan nak kembali ke akhirat. Maka apalah Tuhan hamba beri pesan kepada kami, ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, apapun pesan dekat kami. Pesan dekat kami something yang kami boleh ingat. Takut kokot tak ni sungguh. Jadi itu pesan terakhir dia. Sebab pun berkata laki-laki itu demikian kerana bersangat-sangatan terang pemberi takut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh mereka itu. Dengar cara Nabi cakap tu lain macam. Lain macam. Maka disangka mereka itu bahawasanya demikian itu kerana hampir dengan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bercerainya dia dengan mereka itu. Siapa rasa macam ai Nabi ni? Kalau dalam bahasa kita ni kata apa? Buang bai'at dia lah. Ha? Orang Kelompok kata buang kediat. Tak sedar. Kita mesti tak buang bai'at nampak. Nampak selalu tak macam ni awak hari ni macam ni. Ha, dulu tu jadi. Kerana orang yang mau meninggal itu mau berhabis ia akan apa yang tiada dihabiskan oleh orang lain daripada perkataan dan perbuatannya. Nampak macam tu. Kata rawi, tak kala didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan sahabat yang demikian itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala usikum bi taqwallah wasam'i wattaqah. Apabila sahabat minta Nabi bagi nasihat, Nabi sebut yang tu. Nabi kata usikum bi taqwallah wasam'i wattaqah. Sabda Nabi, aku pesan kepada kamu semua supaya takutlah kepada Allah. Jadi sebab tuan-tuan, kalimah takwa Allah ini sampai jadi rukun khutbah. Khatib kena sebut, benda tu tak sebut, tak sah khutbah. Ittaqullah, kena sebut tu supaya manusia sentiasa ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pesan lagi kepada semua orang, wastama'i, dan hendaklah hampa dengar. Maksudnya dengar arahan pemerintah negeri, pemerintah muslimin. Wata'ah dan juga ta'at kepada pemerintah negeri, ta'at kepada pemerintah Islam. Masalah dia kata takut akan Allah itu sangat-sangatlah dipesan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya yang mendengar nasihatnya itu, kerana takwa Allah itu ialah junjung segala suruh Allah dan jauh segala yang ditegah. Itu senang punya definisi takwa ni. Apa dia takwa ni? Takut kepada Allah. Apa dia yang kata takwa Allah, takut kepada Allah tu apa dia? Bukti takwa ialah hak Tuhan suruh dia buat, hak Tuhan larang dia tak buat. Dia ada takwa. Selagi mana dia duduk main-main dengan Tuhan, Ada benda hak Tuhan suruh dia langgar, ada benda hak Tuhan larang dia lebih buat. Selagi mana ada unsur-unsur tu, selagi itulah tidak ada takwa pada dia. Sedang saja. Kita tahu apa yang agama suruh. Kita tahu apa agama larang. Hak agama suruh kita buat ke tak kan? Kita tanya diri kita. Kalau kita buat semua, alhamdulillah. Hak agama larang kita buat tak kan? Oh ada ada buat juga, kita tidak ada takwa kepada Allah. Itu simpelnya. Kemudian bawah tu dia nak hurai soal takwa Allah ni panjang cerita. Tentu di muka surat belakang tu bawah sekali. Mendengar dan taat akan pemerintah negeri, dia kata. Maka itulah dimaksudkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, wasma'i wa ta'ah, dan dengar dan junjung perintah pemerintah negeri. Wa in 'abdun habasyyun, Nabi kata. Sekalipun yang memerintah kamu itu ialah satu orang daripada keturunan hamba kulit hitam legam daripada bangsa Habasyi sekalipun, kalau dia terpilih menjadi pemerintah, kamu kena taat pada dia. Amerika, Amerika Syarikat tadi, USA, Barack Obama naik jadi presiden dia. Yang kita tahu satu masa dulu lah, satu masa dulu Amerika tak ada terima geng black ni naik untuk nak jadi pemerintah mereka. Bahkan mereka ni dengan apa dasar apartheid mereka, mereka discriminate orang-orang yang bukan daripada kulit mereka ni, mereka discriminate. Negro bagi mereka satu masa dulu. Di US, negro bagi mereka orang jahat. Geng-geng yang nak apa, buat kacau, yang nak katok cermin rumah orang, nak katok cermin reta orang, nak mencuri, nak pilih buat kes-kes jenayah apa semua ni, mereka kata black lah. Game ni tak mana mereka duduk, kawasan tu crime rate akan tinggi dulu. Tapi masa tu berjalan apa, sampai satu masa tengok-tengok apa, Presiden Amerika Barack Obama ni. Nampak tak? Benda ni boleh jadi. Nabi SAW 1400 tahun dulu dah sebut dah benda ni. Nabi dah sebut lah. Nabi kata kalau ditakdirkan kerajaan Islam, kalau ada ditakdirkan kerajaan Islam, tiba-tiba yang naik menjadi pemerintahnya, yang menjadi khalifah kepada kerajaan kerajaan Islam itu ialah Abdul Habasyyun, satu orang hamba kulit hitam daripada keturunan Habsyi. Kalau sekiranya dia naik jadi khalifah, hamba kena taat dekat dia. Pasal apa? Pasal dia khalifah yang dipilih. Maka Islam dia tak melihat benda-benda ni semua. Islam tak memberi tempat kepada bangsa dan sebagainya. Islam hanya mengutamakan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Kalau sekiranya Bilal itu takwanya lebih tinggi, maka Bilal itu lebih mulia daripada orang lain. Dia macam tu. Dia tak ada nilai benda-benda lain. Penilaian Islam ialah takwa. Ini hadiah nak beritahu. Maka Nabi SAW kata, kalau sekiranya yang ditakdirkan naik menjadi pemerintah orang Islam itu Abdul Habasyyun, satu hamba kulit hitam sekalipun, kamu kena sam, kamu kena taat, kamu kena dengar apa dia kata dan kamu kena taat kepada dia. Tetapi taat kepada pemerintah itu pada barang yang diharuskan syarak dan bukan bukannya pada barang maksiat. Agama dia nanti bubuh pengecualian. Taat pemerintah ni bukan taat mutlak. Taat pemerintah ni taat bersyarat. Syarat dia apa dia? Selagi mana pemerintah ni duduk atas jalan betul dan dia suruh kita buat benda betul, kita kena taat. Tapi kalau dia pun dah gelong dan dia menyuruh kita buat benda maksiat, maka tidak ada ketaatan bagi dia. Ini syarat. Syarat taat kepada pemerintah, dia ada syarat dia. Dia kata ada pun jikalau maksiat tidak disuruh syarat, kita taat kepada dia. Kalau satu hari kerajaan suruh kita buat benda maksiat, kita tidak boleh patuh. Begitu. Dia kata kerana sabda Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maksudnya tidak harus kita taat kepada makhluk padahal yang membawa maksiat kepada Tuhan. Tak boleh kita taat kepada dia. Walau mak, walau pak kita, dia suruh kita buat benda salah dalam agama. Mak pak suruh anak perempuan dia buka tudung, anak perempuan tak boleh buka. Ada, jadi dalam masyarakat ni ada. Hari ni dia mak ceruk asid ke anak apa dah. Dia jadi sisi keluar lah tu. Jadilah jauh sikit. Kan? Mak ceruk asid di kanan. Tak boleh lah macam tu. Islam tak. Leceh. kita duk baca hadis cerita kata burung ni pun burung, bukan manusia, burung. Anak dalam kelaparan duk tiap-tiap minta makanan, dia tak letak kaki dia di atas anak dia. Pasal apa? Pasal rahmat Allah pada ada pada ibu burung tu. Mana boleh ibu manusia pula dibuat macam tu ke anak? Apa alasan pun lah anak tu dia, apa pun alasan dia, dia jahat ke, dia isap dada ke, dia apa ke, bukanlah penyelesaian dia dengan ceruk etis. Itu bukan penyelesaian dia. Nah, ha, ini yang agama tu pesan tu bagi tahu ni macam ni. Bila tidak ada rahmat dalam hati manusia, apa pun boleh jadi. Apa pun boleh jadi. Begitu. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa innahu man ya'ish minkum yarakhtilafan katira. Dia kata kerana bahawasanya siapa yang hidup dia pada sekalian kamu, ni saya melihat dia akan satu perselisihan yang banyak di antara segala manusia pada zahir fitnah dan pada kezahiran bid'ah-bid'ah. Dia Nabi dah habaq 1400 tahun dulu. Nabi kata siapa panjang umur, Nabi kata zaman tu 1400 tahun dulu. Nabi kata siapa kalau Allah takdirkan panjang umur, fasayarah khilafan katira, dia akan tengok di mata dia ni khilaf cukup banyak dalam masyarakat sampai jadi confused, jadi pening. Khilaf ni cukup banyak. Sehari ni lah pening lah, ustaz ni kata lagu ni, yang ustaz ni kata lagu ni, bukan kata ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni hantam ustaz ni, ustaz ni hantam ustaz ni pula, ustaz sama ustaz pula dia bersilap, dia lawan hantam aku. Ya Allah kuat teman. Jadi ini yang dikatakan apa, fitnah akhir zaman. Yang sepatutnya ustaz-ustaz ni semua satu suara membawa manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tak jadi lagu tu. Dia tu jadi tak elok. Yang jadi mangsa ni siapa? Yang mangsa ni hal umat ngaji ni. Dia boleh dengar ustaz ni apa dulu ni. Dia boleh dengar ustaz ni apa dulu ni. Dia kata hal mana satu betul eh. Dia ni ustaz, dia ni ustaz. Dia ni pun pakai jubah Mekah ni. Dia ni pun pakai jubah Mekah ni. Dia kata dia ni pun sopan nampak besar juga. Dia ni pun besar sikit pada hati ni. Ini dah hak mana satu betul eh? Maka Islam sudah bagi satu neraca. Nak tahu hak mana betul eh? Hak mana yang berhujah berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Duk main duk tembak peluru blank ni pam pam pam pam pam pam, tidak ada, tidak ada sandaran nas daripada Quran, daripada hadis Nabi, nanti tak elok. Main habang kata nak buat macam mana, habang hadis dia macam mana, habang hadis ni ambil di mana, apa hadisnya sahih kada agak. Nak dengar yang tu, dengar, alhamdulillah kami puas hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu baru soal khilaf kecil-kecil. Itu baru soal khilaf kecil-kecil. Dia main khilaf lagi besar. Cuba kita baca. Dia kata bermula zahirnya perkara ini ialah wahyu yang diwahyukan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terbuka baginya barang yang lagi akan jadi sampai masuk ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka. Dan sesungguhnya adalah yang demikian itu satu mukjizat daripada beberapa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Allah bagi mukjizat dekat dia. Contoh apa tuan-tuan? Perang. Selepas selesai peperangan, Nabi berjalan di medan perang tu, tengok sahabat-sahabat yang gugur syahid. Sampai dekat satu sahabat, Nabi tunjukkan kaki. Nabi kata huwa min ahli nar. Masya-Allah. Orang lain terkejut. Orang kata ya Rasulullah, dia ni ahli neraka. Nabi kata huwa min ahli nar. Dia ahli neraka. Sedangkan tadi perang dia memihak kepada Nabi. Sedangkan masa perang tadi nampak dia berani sekali. Sekarang ni dia mati, Nabi dikata dia ni ahli neraka. Sahabat tahu, takut Nabi silap. Sahabat kata ya Rasulullah, tadi dia semasa perang tadi dia ke depan daripada kami. Nabi kata huwa min ahlina. Nabi kata dia ahli neraka. Kemudiannya apa yang Nabi kata itu terbukti. Rupa-rupanya dia ni mati. Bukan mati gugur syahid dalam medan perang. Dia mati bunuh diri. Dia kena tusukan panah. Dia tak tahan sakit tu. Sakit tu dia tak tahan. Dia ambil tikam bagi dia mati cepat. Mati bunuh diri. Min ahlinna. Nabi kata. siapa pun tak tengok, Nabi pun tak tengok, Allah beritahu dekat Nabi. Maka itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atas satu bukit, Nabi sebut satu-satu nama sahabat ni. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah. Nabi sebut 10 orang sahabat, Nabi kata semua ni fil jannah. Sehingga hadis itu terkenal dengan nama Al-Asharah Al-Mubashiruna Biljannah. 10 orang sahabat yang diberikan good news, berita gembira, mereka terus masuk syurga. Sahabat tak mati lagi masa Nabi sebut tu. Tapi Nabi sudah sebut, kata mereka ni akan terus masuk syurga. Mana Nabi tahu? Mukjizat Nabi. Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benda orang tak tahu, Nabi sudah diberitahu dulu daripada orang lain semua. Ini benda yang dia nak beritahu ke kita ni. Sekira-kira dikhabarkannya dengan yang raib-raib yang telah berlaku dan dipandang orang-orang dengan mata kepala, dan sebenarnya berlaku demikian itu. Apa hak Nabi kata tu sebenarnya jadi terlepas daripada itu. Dan berlakulah peperangan di antara Muawiyah dan di antara Ali kerana jadi pemerintah orang-orang Islam. Jadi hak Nabi sebut tadi ni, Nabi kata siapa yang hidup yang dia panjang umur, fa innahu man ya'ish minkum yarahtilafan katira. Nabi kata siapa yang hidup dan panjang umur, Nabi kata dia akan melihat ikhtilaf, perselisihan di kalangan orang Islam ni cukup banyak jadi. Masa Nabi kata tu, orang tak terlintas benda tu. Pasal apa? Pasal semua orang Islam masa tu satu suara, satu hati. Apa Nabi kata itu yang mereka kata. Jadi tak tergambar di fikiran siapa pun pada masa tu, kata satu hari esok orang Islam akan bergaduh sama sendiri. Tak tergambar. Tengok-tengok selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa jadi? Sudah jadilah pergelutan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib berhubung dengan soal menjadi khalifah. Walaupun bacaan sejarah ni berbagai-bagai, dan bacaan yang paling selamat dia ambil jalan tengah, dia tak kata siapa salah. Dia timbulkan third party, satu pihak ketiga yang memainkan peranan sehingga berlaku gaduh di antara sahabat-sahabat ni. Dan golongan ini dia sebut sebagai nama satu puak. Tapi apapun yang berlaku dalam sejarah Islam, pokoknya ialah apa? Hak Nabi kata nak jadi bergaduh sama orang Islam ni, jadi. Jadi. Bukan sahaja Muawiyah dengan Sayyidina Ali, ini jadi masalah. Ali tak usah ceritalah siapa dia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah, tuan-tuan jangan condemn dia, dia bukan kecil anak di dalam sejarah Islam. Dia salah seorang daripada katibul wahyi, penulis wahyu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin antara dua tokoh besar ini boleh jadi macam tu? Adakah salah seorang ni gila kuasa? Na'udzubillahi min zalik. Sahabat Nabi tidak akan begitu. Tapi pokok pangkalnya berlaku tumpah darah. Tidak cukup dengan itu, jadi lagi selepas daripada itu di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku perang di antara Aisyah dengan Ali ni, dua-dua pihak, baik Aisyah baik Sayyidina Ali, berat hati ni nak jadi gaduh ni, nak jadi perang ni, berat hati. Di ketika nak berkecamuknya perang Jamal ni, Jamal ni maknanya dia unta. Macam nak jadi perang Jamal ni, perang unta, pasal apa dia panggil perang Jamal? Pasal nak ambil sempena Aisyah isteri Nabi, yang Nabi mati hati reba dia. Aisyah isteri Nabi, yang masa Nabi sakit, Nabi doa kepada Allah, minta, ya Allah, kalaulah nak ditakdirkan aku mati, izinkan aku mati di rumah Aisyah. Aisyah yang menjadi buah hati pengarang jantung Nabi ni, tiba-tiba perang dengan Sayyidina Ali, satu orang kepercayaan Nabi, sehingga kan Nabi terima dia jadi menantu Nabi. Berat, ini cerita berat. Tetapi inilah perselisihan yang Nabi sebut awal-awal, yang kemudiannya terbukti apa yang Nabi kata itu jadi. Sehingga kan Aisyah yang duduk atas unta dia ni dalam perang nak lawan Sayyidina Ali ni, unta dia jatuh. Berita unta Aisyah jatuh tu sampai ke pengetahuan Ali, duduk di pihak balik sana. Ali dengar-dengar kata unta yang Aisyah naik jatuh, dia redah daripada ni, dia redah masuk tengah orang perang tu. Dia pergi tengok Aisyah ni, betul tak Aisyah jatuh? Perang-perang, tapi macam tu punya kasih sayang tu ada. Bila sampai di situ, dia tengok Aisyah, dia kata, ya ummi, wahai mak. Dia kata, mak okey kah? Aisyah kata, aku okey. Dia balik ke pasukan dia. Perang tadi, tapi hati dia tu, hati dia bukan hati nak berperang. Bila habis perang Jamal tu, hak mati ni bukan sikit. Dua-dua pihak, baik Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila turun-turun dalam medan perang, tengok sahabat-sahabat besar yang hufaz Quran, yang hafal-hafal Quran ni, mati bergelempang di medan ni. Perang antara dia dengan Aisyah, dia bila tengok, dia kata apa? Ali kata, kalaulah sekiranya aku ditakdirkan mati 20 tahun dulu, alangkah baiknya, aku tak melihat benda ni. Tuan-tuan, ini di antara sahabat macam tu. Tapi persoalannya apa dia? Hak Nabi kata ni, fasayara ikhtilafan katira. Kalau hampa panjang umur, hampa akan tengok ikhtilaf di kalangan orang Islam ni cukup banyak. Hak Nabi kata tu jadi. Itu sebab kita ambil pengajaran daripada sejarah ni. Apa dia tuan-tuan? Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Kita orang Islam tak usah gaduh. Tak usah gaduh. Tak usah berbalah. Tak ada untungnya. Tuk bergaduh apa? Musuh tu tolong kita lagi. Nabi kata apa? Nabi kata kalau kita biar benda ni duk jadi macam ni, satu hari orang Islam ni jadi umpama lauk. Umpama lauk yang dihidangkan, dikelilin orang duk ada. Orang pakat duk cobek kita seorang sikit gitu saja. Dia jadi macam lauk yang dihidangkan, orang duk kelilin nak makan. Hang cobek, tani hang cobek, tani cobek. Orang Islam akan jadi macam tu. Kalau kita habis masa, kita habis tenaga, kita habis segala-galanya, duit ringgit, akal fikiran, idea, habis. Kerana apa? Kerana dia fikir nak bergaduh sama orang Islam. Habis kita. So enough is enough. Cukup. Bergaduh-bergaduh ni cukup. Balik kepada Islam yang sebenar. Quran dan hadis Nabi SAW. Tak ada siapa menang, tak ada siapa betul. Yang menang dan betul itu Islam. Islam yang didirikan di atas Quran dan hadis Nabi SAW. Dia kena dulu. Kepentingan semua buang tepi. Islam itulah kepentingan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang berlaku, yang Nabi sebut kemudiannya jadi macam yang Nabi kata tu. Sekira-kira dikhabarkan dengan yang ghaib yang telah berlaku, dikhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku perang besar di antara Aisyah dan di antara Ali dan Abi Talib, dan berlaku pula perang antara Muawiyah dan Ali kerana nak jadi pemerintah orang Islam, dan berlaku pula perang antara Hasan dengan Muawiyah radhiyallahu anhu, maka diserahkan oleh Hasan pemerintahan orang Islam itu kepada Muawiyah supaya padam api fitnah. Nah, ketika Hasan cucu Nabi, dia mengambil alih kuasa daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, tapi dia nampak fitnah tak mau padam juga. Dia dengan tawaduk, dia cucu Nabi, dia ahlul bait, dia ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan ni berjiwa besar. Dia pergi jumpa Muawiyah, dia kata, Muawiyah, hang ambil jawatan khalifah ni. Ambil, dia kata. Tak mau jadi fitnah, tak mau jadi gaduh, tak mau jadi. Kadang-kadang tuan-tuan, kita dengan kawan kita ni bukan ada apa. Terpati ni duk main jolok ni, duk pergi jadi tak elok. Kita dengan dia tak ada masalah. Ni hal lain ni. Dia ni main jolok bungkok, dia ni main jolok pinggang, dia ni main jolok tengah belakang. Kita pun duk irai-irai, kita tu duk lompat jadi pahlawan di tengah tu. Lekit. Dan benda ni tuan-tuan, lagi tak kiamat, lagi tu ada. Geng hal main jolok ni ada. Berhenti. Para-para penjolok ni pun berhenti. Para-para pahlawan ni pun berhenti. Sudah, kita kira Islam dah ni. Tak mau kira lain daripada tu. Dan zahir pula sebesar-besar fitnah, iaitu terbunuhnya Sayyidina Hussein, cucu Nabi SAW di Karbala. Orang tu dia main. Kemuncak dia main sampai peringkat apa? Cucu Nabi. Tuan-tuan, Nabi pesan tinggal. Nabi pesan tinggal dalam satu hadis lain. Nabi kata, aku tinggal dekat hampa Quran, aku tinggal dekat hampa sunnah aku, dan aku tinggal kepada hampa keluarga aku. Nabi kata, ahlu baiti. Aku tinggal dekat hangpa keluarga aku. Keluarga ni siapa? Cucu Nabi, tentu keluarga Nabi. Jadi peristiwa besar. Cucu Nabi dibunuh di Karbala. Putih semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah fitnah yang terjadi menjelang ujung pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin. Jadi benda-benda macam ni. Sehinggalah zahir hari mautnya itu beberapa alamat, iaitu langit menghujan tandara. Ini ada riwayat main cerita macam-macam ni. Hari cucu Nabi Sayyidina Husin terbunuh ni, sampai air hujan turun pun macam darah, dan bejana-bejana penuh dengan darah. Langit bersangkakan kelamnya kerana jadi gerhana matahari pada hari itu, dan pada waktu itu nampak akan bintang pada siang hari, dan jadi sehabis-habis kelam sehingga disangkakan orang kiamat sudah nak jadi. Tapi orang kata ni hari ini ni nampak pelik ni. Allah sudah, kemurkaan Allah nampak di situ. Apabila cucu Nabi mati, tidak ada orang yang mempertahankan dia. Ya. Dan segala bintang berlagak sama sendiri dan tidak terangkat satu batu melainkan ada darah di bawahnya. Dia kata dan waras terbalik menjadi abu dan dunia kelam 3 hari dan zahir di langit itu kemerah-merahan. Pada hari mati Sayyidina Husin dibunuh di Karbala itu. Begitu jadinya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dalalah. Nah, wallahu a'lam. Sebab dia tu. Lepas ini dia akan masuk pada satu perbincangan. Dia akan masuk pada satu perbincangan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dalalah. Hendaklah kamu jauhkan diri kamu daripada perkara-perkara baru dalam agama, iaitu bid'ah. Maka bahawasanya kesesatan, dan jauhkan diri daripadanya, dan ikutlah jalan Khulafa' Ar-Rashidin. Dia akan main cerita kat ini. Dan tengoklah apa nak jadi dalam kita lari. Tanda-tanda kehancuran alam ni nampak makin duk kerak. Gerhana bulan, gerhana matahari ni keduk kerak, keduk kerak, keduk kerak. Nampak lah. Kita realize ke, kita tak realize ke, itu kita punya pasal. Tapi pokok pangkalnya Tuhan dia duk takdirkan benda ni jadi makin kerak. Pasal apa kita bila jadi gerhana bulan, gerhana matahari, kita disuruh berimpun, kita disuruh semayang sunat, kita disuruh adakan khutbah, pasal apa benda? Pasti gerhana ni jadi apabila 3 benda ni duduk satu line. Bulan, matahari, bumi. Dia inline. Maka akan jadi gerhana salah satu. Bulan ke gerhana, matahari ke gerhana. Benda ni duduk jalan, duduk pusing pada laluan masing-masing. Tuan-tuan, bila dia pergi duduk inline tu, kita kena sembahyang sunat, syukur pada Allah. Pasti apa? Pasti dia tak belagak. Sebab dia tak belagak. Dia pergi duduk inline tu, dia tak belagak. Padahal dia boleh, kalau sekiranya dia nak diril, dia nak segelincir daripada ril dia, dia keluar dari teratuk ada tu. Berlakulah kiamat alam ini. So, gerhana ni tanda kebesaran Allah. Allah yang menyusun benda ni. Dia punya pergerakan dia, pak mai satu mata dua satu lain. Pak mai satu mata dua satu lain. Itu semua tu signal daripada Allah. Kata benda-benda ni boleh duduk inline dan dia boleh belagak. Bila tak belagak, bila dia pergi duduk satu line, dia pergi jadi gerhana tu, kita kena syukur pada Allah. Sebab Allah tak bagi dia belagak. Kalau dia belagak, musnah alam ini. Dan pertubah dia, pertubah gerhana ni, dia mesti cakap benda-benda ni. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari ini, Allah tu juga boleh mentakdirkan benda-benda ini berlaku sama-sama sendiri. Dia boleh buat. Ada orang duk hantar SMS mai kat dia. Dia kata ni jaga baik-baik. Benda ni jadi hari Jumaat. Dia kata hadu hari Jumaat. Ini hari Jumaat. Dia kata bukan kiamat juga nak jadi hari Jumaat. Tak baca pun seriak. Kan seriak. Maksudnya kita pun tak cukup. Tak cukup bekalan, tak cukup nak mengadap Tuhan ni bukan lagu bangkui. Kita hidup kosong banyak hari ni. Tentu muhasabah diri masing-masing. Saya muhasabah, tuan-tuan muhasabah. Sebulan berapa kali kita tahajud, tuan-tuan? muhasabah diri. Sesudah dia tunjuk orang, dia kata ke orang, dia sabut. Kita ni, kita. Sebutan merupakan di yang kita bangkit pukul 4.30, pukul 5 pagi kita bangkit. Ayat semayang, apa, gosok-gosok gigi. Ayat semayang, Allahu Akbar. Dua rakaat tahajud. Berapa kali sebulan kita buat? Berapa kali lepas tahajud tu kita angkat tangan minta dekat Allah, minta, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang yang beriman, matikanlah aku sebagai orang yang beriman, bangkit aku di akhirat esok bersama dengan orang yang beriman. Berapa kali kita minta benda tu? Ha, kita dah minta ni, ya Allah, minta sihat, ya Allah, minta bagi murah rezeki, ya Allah, minta bagi anak-anak dipandai. Ha, tu memang tak ada minta. Minta sihat, murah rezeki, panjang umur, anak dipandai. Itu memang tak nami. Tapi beberapa orang yang minta, ya Allah, bagilah aku ni hidup sebagai orang beriman, aku mati dalam keadaan beriman, aku bangkit esok dalam kumpulan orang yang beriman. Beberapa orang minta tu. Tahajud pun tak bangkit. Ah, itu penyakit dah. Tahajud pun tak bangkit. Tahajud tak bangkit tu, nak semayang subuh tu, qabliyah subuh tu yang kita dua hamba dah berapa kali kuliah, qabliyah subuh dua rakaat ni Nabi kalau dia terlewat pun dia buat dulu qabliyah subuh ni. Dan Nabi kata siapa tahu besarnya pahala yang Allah nak bagi kepada orang yang buat qabliyah subuh dua rakaat sunat fajar dua rakaat ni, kalau siapa tahu dia lebih lagi berharga daripada dunia dan isinya. Nabi kata kalau manusia tahu benda tu, manusia tak akan tinggal qabliyah subuh dua rakaat. Nabi kata begitu. Kita buat tak buat? Itu ya kita mau tanya diri kita. Terus cakap pasal puasa sunat apa semua ni dah. Ini dah heavy punya tajuk. Ini hak ni je, hak ni je. Itulah bekalan kita. Hak kita nak balik tu. Cukupkah dengan semayang lima waktu puasa Ramadan terus sekali? Lepas tu maknum sikit hari cukup kan muka kita nak balik pergi menghadap Allah ni, muka kita ni nak tunjuk dekat Allah ni macam mana. Malam baca tafsir surah Al-Hadid di Paribunta malam, ayat yang akan datang dia nak main cerita ni, orang mukmin, orang yang beriman ni esok dia kata ketika nak melintas sirat, sewaktu orang mukmin nak lintas sirat titi tu yang daripada mahsyar nak pergi syurga di bawah neraka dia punya lah ni, nak lintas tu dalam surah Al-Hadid cerita manusia ni ada yang Allah bagi dekat dia cahaya sebesar gunung, cahaya Allah bagi dekat dia waktu nak lintas titi tu cahaya sebesar gunung, terang benderang nampak jalan nak dia nak pergi. Ada manusia macam tu, ada manusia nak lintas ni cahaya sebesar pokok kurma, nampak titik mana dia nak lintas tu nampak. Ada manusia macam tu, ada manusia yang Allah bagi cahaya dekat dia beribu jari kaki, itu pun dia kata sekejap menyala sekejap padam nak lintas sirat tu dalam keadaan macam tu. Dan ada pula satu puak munafik ni pula tengok orang mukmin duk lintas, duk lintas, duk lintas dengan cahaya ni. Minta, minta nak tumpang cahaya orang. Dia tak ada cahaya langsung. Dia nak minta tumpang cahaya orang mukmin ni. Dalam pada duk minta, Allah buat turun main satu dinding. Mendindingkan dia dengan orang yang beriman. Tuan-tuan, kalau Quran cerita benda ni, cerita tu betul. Kita esok ni macam mana? Kita esok ni nak lintas sirat ni esok ni. Adakah cahaya tu Allah nak bagi kat kita? Dengan kemiskinan amal kita ni, dengan berbekalkan semayang lima waktu puasa Ramadan saja ni, Allah nak bagi ke benda ni kat kita? Kalau kita tidak ada yang ekstra-ekstra. Itu sebab kita ni bukan masa kita nak tolong coslek kat orang tu kelemahan dia macam ni. Oh, bukan masa dia. Masa dia lah ni, kita buat cermin depan muka, tengok muka kita. Aku ni layak nak lagi dapat apa yang disebut oleh Allah dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis ni. Aku ni layak dapat dah benda ni. Bakui yang kita nak bawa ni, yang disebut fatazawwadu, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan siapkanlah bekal, dan sebaik-baik bekal itu ialah takwa kepada Allah. Bekal itu ada tak nak? Kita tanggung tasbih dengan kuliah ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr cukup. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika li wajhika al-karim wa 'azimi sultanika. Radina billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.